lalu tapi cukup mengesankan. Pula banyak kecil dan kulitnya hitam. Baik budi seperti seorang seniman. Ku ingat namanya Oshihito. Tapi dia gini, tak pernah lagi muncul ke muka hari. Kabarnya dia telah lama pergi dan kini menjadi kiai. Tak pernah menjelang datang, tapi namamu selalu di dalam ingatan. Karena budimu baik seperti seniman. Salamku padamu, Oshihito. Namamu selalu di budimu baik seperti seniman.